Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di dars ke-33 ya, dari kitab Al-Mulakhas fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kita masuk di pembahasan yang bab baru yaitu al-ismul mansubu, isim mansub. Awalan alamatun nasbil ismi. Pertama kita akan bahas tanda-tanda ya, isim mansub. Alamatun nasbil ismi hiya tanda-tanda mansubnya isim. Pertama, ini sudah dipelajari di level dasar yaitu al-fathatu dengan tanda isim mansub yang pertama, dan secara asal hukum asal mansubnya isim itu fathah. Fil mufradi wa jam'i taksir, dan dia berlaku pada isim mufrad dan jama' taksir. Mithlu contohnya qada as-sa'iqu as-sayyarata, supir itu mengendarai mobil. Maka di sana ada as-sayyarata isim mufrad mansub bil fathah, mansubun bil fathah. Kemudian yang kedua, syarahal mudarrisu an-nususa, guru itu menjelaskan pelajaran. Ya, an-nususa jam'u taksirin mansubun bil fathati, mansub dengan fathah. Kemudian al-ya'u tanda yang kedua yaitu mansub dengan ya. Ya, fil musanna wa jam'il mudzakkaris salimi wa hadhihi al-ya'u laysat juz'an min al-ismi wa innama tudafu ilayhi ka'alamatin lit-tasniyati aw al-jam'i. Al-ya ini ya tanda mansub ya, itu berlaku pada musanna dan juga memudzakkar salim. Dan huruf ya ini bukan bagian dari isim. Ya, akan tetapi ya di sini disandarkan ya sebagai ya, tanda bahwasanya isim tersebut isim musanna atau isim jama'. Wa yuftahu ma qabla ya il musanna wa yukthiru ma qabla ya il jam'i. Di fathah sebelum ya musanna dan di kasrah ya sebelum ya-nya ya jama'. Jadi beda. Kalau musanna mus limaini sebelum ya-nya fathah. Kalau jama' misalnya muslimina sebelum ya-nya kasrah. Kalau gundul memang sama-sama. Tulisannya sama, cuman bacanya bisa dua. Tergantung maknanya mau dibawa ke musanna atau dibawa ke jama'. Mislu contohnya qabaltu al-mudarrisaini, aku bertemu dengan dua guru itu. Mudarrisaini musanna mudzakkar. Qabaltu al-mudarrisataini, aku ya bertemu dengan dua ibu guru itu ya, ini musanna muannas. Contoh yang lain, kana al-la'ibuna mutanafisina, para pemain itu saling berlomba-lomba. Mutanafisin jam'u mudzakkar, jama' mudzakkar. Kemudian tanda yang ketiga, al-kasratu fi jam'il muannasis salimi, mislu contohnya ra'aitul mumarridati, aku melihat para perawat itu. Al-mumarridat ya dia mansub bil kasrah. Ya, karena al-mumarridati jam'u muannasi salimun. Yang contoh yang lain, tanda isim mansub yang lain yaitu al-alif. Al-alifu berlaku pada fil asma'il khamsah. Ya, misal contohnya syahadtu akhaka. Aku menyaksikan saudara laki-lakimu. Ya, akhoka minal asma'il khamsah ya mansubun bil alif. Malhudhatun tusamma al-fathat ya tusamma al-fathatu alamatan nasbi al-asliyati. Fathah itu ya dinamakan tanda nasab yang pokok. Watusamal alamatil ukhra alamatin nasbi al-far'iyyati. Dan ya, tanda-tanda yang lain selain fathah itu dinamakan tanda nasab yang cabang. Ats-tsaniyatu, yang kedua, yunsabu ismul mu'talul akhiru bil alif. Ya, isim mu'tal akhir itu dimansubkan dengan alif. Semisal contohnya Fata dan Mustafa. Ya, Fatan dan Mustafan. Bifathatin ya, muqaddaratin ala akhirihi lita'adzuri nutqiha. Ya, tanda mansubnya adalah ya, dengan fathah muqaddarah ya, pada huruf akhirnya karena ada uzur dalam mengucapkannya. Contoh ya, contoh isim maksur sudah dibahas. Dan contoh yang lain ketika fathah muqaddarah itu juga ketika ada isim yang disandarkan ke ya mutakallim. Misal kitabi, kitabi ini buku, buku saya. Misal aku berkata ra'aitu kitabi, aku melihat buku saya. Maka kitabi juga mansubun bi fathatin muqaddaratin. Ya, istighali mahalliha. Ya, karena ya dia disandarkan ke ya mutakallim. Ya. Jadi dia harus mestinya fathah. Tapi tidak kita baca kitabai, tapi kitabi. Karena ba-nya menyesuaikan lil munasabah, menyesuaikan ya, ya mutakallim. Jadi dia mesti kasrah secara lafaz. Tapi secara i'rab dia ya tandanya fathah muqaddarah. Lanjutnya sanian bab ke fasal kedua, halatun nasbil ismi. Ya. Posisi-posisi kapan isim itu dibaca mansub. Yakunu ismu mansuban fi ihda asyarata halatan. Wahia. Dan isim itu dimansubkan ya pada salah satu dari ya isim menjadi mansub ya pada 11 keadaan di bawah ini, yaitu yang pertama khabaru kana, kemudian ismu inna, al-maf'ulu bihi, al-maf'ulu al-mutlaq, al-maf'ulu li'ajlih, al-maf'ulu ma'ah, al-maf'ulu fihi zorfan az-zaman, ya, zorfa az-zaman wal-makan, zorfa az-zaman wal-makani, al-halu, al-mustasna, al-munada, al-tamiz. Kadhalika yakunu al-ismu mansuban idha kana tabi'an lismin mansubin. Begitu pula isim juga bisa mansub jika dia tabi, dia mengikut kepada ya salah satu dari 11 isim mansub di atas. Sekarang kita akan bahas ya, pembahasan selanjutnya ya, di rekaman yang ke-34 tentang khabar kana. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.